Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Setia TV One, Titian Kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Cathy Kirani kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini, tentunya di Titian Kolbu. Allah menciptakan manusia beserta dengan isinya, alam dan isinya. Nah, karena itu kita harus memelihara alam yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rawat, kita pelihara. Tapi belakangan ini seringkali bencana alam terjadi di negeri kita. Nah, bagaimana solusinya? Untuk mengingatkan kita atas kebesaran yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, kita akan membahasnya dengan Ustadz Aswan Faisal yang insya Allah akan hadir tengah-tengah kita. Tapi sebelumnya saya mau menyapa ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah baik. Dari pengajian mana nih Ping Ping? Dari Bekasi. Banyak melatihnya Bu? Banyak. Kok saya gak dikasih pagi-pagi? Wangi ya Bu ya, yang penting ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Depok. Iya deh. Terima kasih Bu ya sudah di sini Bu ya. Dan langsung aja kita panggilkan Ustadz Aswan Faisal dan insya Allah kita akan membahas tentang bersahabat dengan alam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Sibuk sekali Ustadz ya. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk bisa menyembah ilmu bersama-sama dengan Ustaz. Ya, kehormatan buat saya juga, alhamdulillah. Iya, baik Ustaz. Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa tema kita di pagi ini adalah bersahabat dengan alam. Ya Ustaz, ya, karena bagaimanapun kita tinggal di alam ini ya, yang Allah berikan pada kita, yang kita harus pelihara. Nah, tapi ya kita sebagai manusia kadangkali ceroboh, tidak mau memelihara alam, sehingga terjadi banyak sekali bencana. Nah, mungkin awal kita mau bahas dulu, apakah bencana yang Allah berikan kepada kita ini menjadi teguran kepada kita sebagai manusia untuk kita lebih bersahabat lagi dengan alam, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Musibah atau bencana yang kita hadapi belakangan ini memang tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai perilaku manusia, interaksi manusia kepada alam. Dan alam itu pun akan merespons daripada segala apa yang pernah kita lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua ini untuk manusia. Allah tundukkan lautan untuk manusia. Allah tundukkan angin, Allah tundukkan alam semesta itu untuk manusia. Padahal dulu menjadi kemustahilan buat manusia bisa menguasai angin. Teringat saya dengan kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Beliau pandai memerintahkan angin. Ketika beliau tidak pergi ke satu tempat, beliau cuma panggil angin datang, awan, kemudian ditiup oleh angin, maka dia berangkat. Dan sekarang pun ternyata tidak mustahil mengendalikan angin. Itulah kenapa kalau ibu-ibu pemirsa berangkat ke Tanah Suci yang jaraknya 8.000 km itu bisa ditempuh dalam 9 jam dengan apa? Wasilah kecepatan yaitu pesawat yang mengendalikan angin. Begitu juga segala sesuatu, makhluk dalam lautan Allah tundukkan, makhluk daratan Allah tundukkan. Nah, ketika sampai terjadi musibah atau bencana, tidak lain dan tidak bukan karena ada perilaku kita kepada alam. Ya, akhirnya mereka merespon ya secara alamiah dan kita pun akan menanggung akibatnya. Jadi tidak hubungannya sangat kuat sekali. Iya. Nah, bagaimana sih Ustaz kita supaya kita lebih bersahabat dengan alam ini gitu? Karena gini ya Bu ya, kalau misalnya maaf banget kalau hujan gede nih, hujan terus. Hujan mana-mana jadi repot. Gitu Ustaz ya, atau ini kalau hujan-hujan ini panas banget tuh, manusia serba salah Ustaz ya. Iya, iya Bu ya. Ngerasa Bu ya, lagi musim hujan, aduh nih banjir nih, nggak hujan-hujan. Ini hujan kemana ya, kok nggak nolong? Maaf ya kalau saya ngomongnya seperti itu Ustaz. Bagaimana kita bisa bersahabat dengan alam dan mensyukuri apa yang Allah berikan, baik itu hujan, kemarau, atau apapun. Memang manusia itu punya sifat khuliqa halu'an wa idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu al khairu manu'an. Manusia itu kalau ditimpa kebaikan cenderung lupa, diberikan karunia lupa. Sama seperti ada orang lagi kerja ya di bangunan gitu ya, ada yang atas ada yang di bawah tugasnya, pakai helm, yang di bawah lagi asik kerja, di atas teriak-teriak, woi woi, karena suara berisik nggak nengok. Kebetulan di atas punya logam koin, koin logam ini dilempar, tong, pas jatuh di atas kepalanya diambil, oh koin, bukan nggak lihat ke atas, malah konsentrasi sama koin. Lumayan 1000 koinnya kan, kalau jatuh 10 biji 10.000. Nah kemudian ini orang nggak mau naik lihat ke atas juga gitu loh. Yang di atas mulai kesel, ini kita bicara manusia, ini kok gak nengok-nengok nih orang nih gitu kan. Ada kebetulan di sampingnya ada bekas pecahan semen, wah gede juga lumayan, lempar ke bawah, letak. Baru yang di atas, aduh, dia nengok, yang di bawah nengok, kesakitan nengok ke atas, baru dia mau nengok. Artinya apa? Apa mesti disakiti dulu kita baru mempunyai perhatian gitu. Jadi terus terang saja sebagai manusia, dari bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memanfaatkan, mengelola, memelihara apa yang ada pada mereka. Karena ini salah satu kunci syukur, yaitu dia mau mensyukuri apa yang ada. Bukan justru yang tidak ada, yang ada sekarang ini dikelola dengan baik dan benar, dipelihara. Kemudian seandainya akan ada manfaat darinya, maka dieksplorasi dengan cara yang beradab. Setelah itu dia punya tanggung jawab. Manusia itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan khalifah fil ard, sebagai khalifah di atas permukaan bumi. Tugas khalifah itu masya Allah. Salah satu tugas khalifah itu adalah dia mempunyai sifat amanah. Amanah atas apa yang dititipkan kepadanya, kemudian beramanah juga atas apa yang telah dieksplorasinya. Akhirnya dia berusaha, sekiranya kita telah melakukan eksplorasi pada satu tempat, lokasi, yang akhirnya menimbulkan kerusakan, maka sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab ini, dia melakukan penghijauan kembali. Nah ini salah satu bentuk tanggung jawab manusia. Tidak hanya tidak bersyukur apa yang Allah berikan ya Ustaz, betul, ya gitu. Betul. Karena kita suka itu tadi ya, maksudnya nggak hujan, minta hujan dikasih kita mengeluh saja gitu ya. Ustaz. Aneh, bukan apa-apa aneh. Coba kita perhatikan 20-30 tahun yang lalu, ya. Mungkin kita perhatikan daerah-daerah tertentu, daerah perkampungan yang masih luas lahan hijaunya, area tidak pernah terkena banjir. Betul. Tapi belakangan ini justru daerah itu pun terkena banjir. Iya. Jadi kita tanya ini ada apa sebenarnya? Betul, betul, betul, baik. Nah Ustaz, dikisahkan juga para nabi juga berkaitan dengan apa yang Allah berikan, termasuk dengan alamnya ya Ustaz, iya, ya. Iya. Bisa ceritakan Ustaz salah satu nabi yang berkaitan dengan Allah berikan, berkaitan juga dengan alam, berdamai dengan alam. Seperti Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Lut alaihi salam. Kemudian nabi-nabi terdahulu juga, termasuk yang dititipkan kepada nabi tersebut adalah kaum Samud, kaum Ad. Yang ternyata mereka dimusnahkan oleh Allah melalui alam. Seperti Nabi Allah Nuh alaihissalam, ketika umatnya mulai ingkar, kufur, durhaka terhadap Allah, termasuk anaknya, maka Allah turunkan banjir, miliaran kubik turun itu air ke atas permukaan bumi. Akhirnya terjadi apa? Banjir besar, air bah. Nah dalam kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam ini, Allah perintahkan kepada Nuh melalui malaikat Jibril untuk apa? Untuk membuat sebuah bahtera atau kapal yang besar, ya, agar selamat. Karena terus terang saja ketika bencana itu menimpa, bencana udah gak ngelihat lagi mana orang beriman, iya, mana orang saleh, mana orang rajin puasa, mana orang rajin ngomongin tetangga. Jadi udah gak kelihatan lagi, iya. Ya, itulah. Di dalam firman Allah disebutkan, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Takutlah engkau terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, namun bisa menimpa orang-orang yang beriman. Namun ketika pada kasus Nabi Allah Nuh, Allah pelihara Nabi Allah Nuh beserta umatnya. Buatlah engkau perahu yang besar. Nah ketika diperintahkan seperti itu, turunlah malaikat Jibril dengan membawa 4 buah paku. Paku itu tertulis apa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kata malaikat Jibril, tancapkan kepada 4 setiap sudut kapalmu. Kalau tidak, maka engkau akan tenggelam beserta bahtera. Inilah kunci. Kita akan lanjutkan lagi. lagi dari cita-cita lainnya ya. Baik, kita baik. Harus break, jangan kemana-mana pemirsa. Titian Kolbu akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Insya Allah. Kembali lagi pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang bersahabat dengan alam. Nah, ibu dan pemirsa di rumah, bapak-bapak juga yang ada di rumah, seringkali bu ya kalau ada acara apa, hajatan gitu ya bu, kita memanggil seorang yang bisa dikatakan maaf disebut pawang hujan. Nah, itu Ustaz di dalam Islam tuh bagaimana? Iya. Kalau Islam melihatnya bukan pawang ya, namun ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, itu dibolehkan selama permintaan itu tidak ada kesesatan, tidak ada yang mempunyai unsur kedurhakan atau mencelakai orang lain. Kan Allah pernah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, minta kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Bagaimana dengan orang-orang tertentu seperti yang kita suka sebut dalam bahasa beberapa masyarakat kita adalah pawang hujan. Karena pawang hujan ini konotasinya agak sedikit mengerikan gitu ya. Karena ada unsur paranormalnya. Nah, ini yang tidak diperkenankan dalam Islam. Padahal kalau kita ingin sesuatu, kita kan sering baca dalam setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu kami menyembah ya Rabb, dan kepada-Mu kami minta pertolongan. Kalau engkau punya sesuatu hajat, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah, bagaimana, apakah Allah akan mengabulkan saat itu juga atau tidak, atau Allah tunda. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak Allah. Nah, dalam hal pawang hujan ini memang lebih baik sih ya kita meminta kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang saleh, ya, para kiai, agar melalui wasilah beliau minta kepada Allah, mudah-mudahan malam ini seandainya Allah berkenan tidak diturunkan hujan. Nah, hujan ini bukan dihentikan, tapi dipindahkan ke satu tempat. Malah ada sebuah hadis Rasul bercerita tentang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada satu daerah yang hujan terus, dikhawatirkan banjir. Jadi boleh memohon kepada Allah, berdoa agar Allah pindahkan, Allah geser melalui kekuatan angin, awan ini bergeser ke satu tempat yang penuh dengan lembah-lembah dan jurang. Nah, biar diturunkan di sana untuk menghindari dari kemudaratan. Nah, doa inilah yang biasa dipakai oleh orang-orang saleh untuk memindahkan hujan sementara. Bukan menghentikan hujan. Kenapa? Karena dalam air itu ada rizki. Iya. Di mana darinya akan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang akan menjadi makanan buat umat manusia, bahkan binatang atau yang ada di sekelilingnya. Ya, wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum fala taj'aluu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, yaitu berupa hujan. Maka Allah tumbuhkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rizki untuk kamu. Iya, betul. Nah, ketika rizki itu keluar, maka sudah tertulis rizkinya siapa? Ya, ibu-ibu majelis taklim, atau rizkinya Mbak Cece, atau rizkinya saya. Tertulis semua, tidak akan pernah ketukar rizki dari Allah. Jadi, prinsipnya adalah bukan menghentikan, tapi memindahkan, itu pun atas izin Allah. Dan kalaupun berhasil, maaf sekali, bukan berarti pawang yang berhasil ya. Bukan. Itu Allah bukan, yang itu menentukan. Baik. Apalagi kalau hujannya hujan duit bu ya, demen banget ibu. Alhamdulillah. Baik ibu, siapa yang mau bertanya silakan. Ya silakan ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya gempa, tanah longsor, bencana alam yang lainnya, orang bilang itu adalah musibah, dan ada juga yang bilang itu adalah cobaan dari Allah SWT. Yang benar yang mana Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu, dengan ibu siapa? Nisa, lupa. Iya maaf ibu. Ibu siapa? Dari Ibu Nisa. Ibu Nisa. Iya. Silakan. Ibu Nisa. Iya. Jadi begini, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa. Amin. ketika bencana itu turun, ketika satu musibah atau satu keadaan yang tidak kita kehendaki turun terhadap atau terjadi kepada diri kita atau keluarga atau lingkungan kita, maka yang pertama adalah bagaimana kita memandangnya. Apakah kita memandangnya dengan rasa syukur atau muncul kufur? Pertama itu. Kemudian yang kedua, di dalam bencana, musibah atau sesuatu yang tidak kita kehendaki, sebenarnya boleh dikatakan sebagai satu pengingat, mungkin sering lupa, ya kan? Nah, artinya sebagai pengingat, besok kalau kamu tidak ingin kehilangan, maka berhati-hatilah. Termasuk dengan alam semesta ini, dengan alam yang Allah titipkan, yang Allah telah berikan kepada kita semua dan Allah tundukkan kepada kita semua, kita harus bisa melihatnya. Apakah titipan ini kita bisa kelola dengan baik, kita bisa menjaganya dengan baik atau sebaliknya. Jadi kembali mengingatkan. Yang kedua, boleh jadi adab, karena kedurhakaan kita diingatkan, gak mau ingat terus, akhirnya kena adab. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Masih bagus Allah ingatkan. Khawatir ketika sudah lupa, maka akan jatuh pada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi kalau musibah yang kita alami, sebenarnya ibu-ibu, tergantung dari bagaimana kita memandang dan persepsi kita. Apakah kita memandang dengan rasa syukur, akhirnya kita mendapat pelajaran dari sana, atau dengan kekufuran, kita marah, kita benci, mencaci maki, udahlah kalau gini saya gak mau sholat. Apa hubungannya dengan sholat? Mestinya ketika ditimpa seperti itu, makin taat, makin khusyuk sholatnya. Jangan mempunyai logika terbalik. Lakukan semua karena Allah, niscaya Allah akan memelihara diri kita. Iya. Iya, saya juga pernah waktu gempa berapa tahun lalu, saya 2 hari ke daerah gempa itu, ketika azan enggak ada yang mau sholat, karena itu tadi itu mereka dia. Allah enggak sayang sama saya. Buktinya saya sudah sholat, sudah apa, tapi tetap Allah mengajak kita nauzubillah jangan sampai terjadi. Baik, Ibu silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Marhaya dari Pondok Melati. Merusak keindahan alam ini berarti telah merusak kebesaran Allah. Saya ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa ganjarannya bagi mereka yang telah merusak alam ini dengan memotong kayu hutan secara ilegal? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motong kayu secara ilegal. Saya ada sebuah kisah menarik. Ya, satu ketika ada seorang ulama besar habis acara maulid misalkan makan kambing nasi kambing gitu kan, si kebuli ya, makan sama-sama berjamaah, masya Allah senang sekali makan nasi kebuli. Nah, setelah makan nasi kebuli ini, kiai bawa kita pulang ke rumah. Pulang sambil begini. Ada nyangkut. Terus ini tangan kiai, namanya orang kan manusia kan, al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan hilang. Biarpun kiai, biarpun apalagi ustaz ya. Kiai aja suka lupa, kadang apalagi ustaz, ya Allah. Ini ustaz-ustazan, bukan ustaz beneran. Apa di mana tadi? Namanya juga tempatnya lupa, ya kan? Udah turun nih kiai sambil kan, dia lihat di pagar orang ini ada bambu, iseng tangannya kletek aja satu sambil jalan, korek. Nah, satu ketika si kiai ini wafat. Kiai ini wafat, kemudian dimimpikan oleh seseorang yang saleh. Seorang yang saleh ini mimpi, ketika itu si kiai dibakar di neraka. Si anak ini nangis guru, kiai kenapa dibakar, padahal kiai orang soleh, kiai orang baik. Ya Allah, kiai ngajarin saya ilmu untuk dekat kepada Allah, kenapa kok kiainya malah dibakar? Kiai itu cerita yang tadi ya, waktu saya habis makan kubuli gini. Itu saya ambil sedikit saja dari bagian rumah orang, pagar rumah orang itu bambu buat korek gigi. Katanya begitu. Inilah, jadi saya terhalang masuk surga gara-gara beginian masuk neraka dulu. Si anak nangis semakin kencang, yang ngimpi, Kata Kiai, kenapa kamu kok nangis makin kencang? Kiai, baru satu lidi kecil. Bapak saya pembalak apa pohon, pemotong pohon di Kalimantan, katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat, karena terus terang saja, sedikit hak orang yang kita ambil, apalagi sampai melahirkan kerusakan, itu akan membenamkan seorang dalam neraka jahanam, dia akan sengsara dunia dan akhirat. Kalaupun dimakan oleh istrinya, anaknya, uang tersebut akan menjadi bara api neraka jahanam. Ya, kullu lahmin nabata min haram, kullu lahmin nabata min suhtin pannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, yang tumbuh dari yang buruk, karena uang yang haram didapat dengan cara yang haram, maka akan tumbuh daging yang akan dibakar dalam api neraka jahanam. Ini yang harus kita hati-hatikan, ya. Hati-hati dengan korek gigi. Ya, Subhanallah. Nah, bagaimana sih Ustaz untuk kita bisa mencintai alam, benar-benar kita berdamai dengan alam, semua apa yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadi bahan tafakur kita, Ustaz. Baik. Sungguh 14 abad lebih yang lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan petunjuk kepada nabi yang mulia, baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kasih sayang. Bagaimana kita memperlakukan makhluk di luar kita? Jangankan kita memperlakukan binatang, alam semesta ini sungguh mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah berbuat baik kepada binatang akan melahirkan pahala?" Apa kata Rasulullah? "Iya." Bahkan dalam penjelasan beliau, setiap yang masih basah ada pahalanya. Alam, tanah, pohon itu kan dalamnya basah. Apalagi di dalam tanah ada minyak. Minyak basah apa enggak? Basah. Ya, subhanallah. Jadi ada pahalanya semua, dan tinggal bagaimana kita menghadapi. Baik, kita akan lanjutkan Ustaz. Jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali pemirsa dengan pertanyaan tentunya dari Bibi yang sudah hadir di sini. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah.